Mata atoka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka kohrohu bahwa bikulli dhalika muta'arifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Mata atoka kapan-kapan paring sapa Allah ing sira ayyuhal ma'rif, hai wong kang ngerti, wong kang ma'rifat, al mutayaqqidi kang sadar, al mutayaqqidu apa hei wong kang ma'rifat, wong kang sadar, tatkala Allah memberikan kepadamu ashadaka mongko memperlihatkan Allah ing sira birrohu ing sifat bagusi Allah. Ae sifat birri tegese sifat bagusi Allah. Nek kita dong diparingi dening Allah, iku tegese Allah memperlihatkan kepada kita sifat-sifat bagusi. Minan suti nyatane sifat lomo. Wal karomi lan lomo. Wal ihsan lan sifat bagus, wal lutfi lan tegese welas, wal adfi lan banget welase, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh. Iku nek kapan dong Allah paring. Saiki nek Allah dong gak paring. Wa mata mana'aka lan kapan-kapan nyegah sapa Allah ka ing sira nekah tegesi orang paring ashadaka mongko ngetingalakan Allah ing siroh kohru ing sifat kohari Allah. Kalau Allah tidak memberi, itu artinya Allah memperlihatkan kepadamu sifat koharnya, sifat diktatori, supaya kamu sadar. Nek ternyata sing mau paring gusti Allah, nek gusti Allah gak paring ya gak kira, supaya sadar. Allah mau kohar, mau Allah mboten mungkin diatur-atur. Gusti Allah mboten mungkin diintervensi. Ashadha ka kohrohu. Ashadha ka kohrohu. Hai sifati, tegri sifat-sifatnya Allah Al-Qahriyah kang bangsa Qahri kang bangsa maksa. Kang bangsa maksa. Salah satu dari sifat maksane Allah itu ya Allah mujudake kematian. Ayo montang manting kaya apa Gusti Allah ngersakno mati-mati. Qahar. Coba apa ono sing arepe ngrepo-ngrepo. Terus main suap minta perpanjangan boten enten kohar. Jadi nalika Allah boten paring niku tegese Allah memperlihatkan koharnya. Akhirnya dengan tidak diparing ini kita sadar, oh iya ya, padahal Allah itu maha kohar. Nah harap lau pokong panjang niku sindak dikesan ikuti Allah. Ailati tegese sifat tak tandingan natrapi apa lati al-kohro ing sifat kohar wa mula batalan menang minal jabariyati nyatane sifat jabariyah ya Allah sifat maksoni Allah. Nek di maknani ngono ketok rasane ya kaya kan, tapi bagi Allah ya ya munasabah sifat diktator wal kibriya lan sifat agung. Kibriyane ku kan sombong, gedhe, gumedhe nek iku sifate Allah. Mangkane nek manusa janine ngono ndoek banjur berlagak sombong padha karo ngrebut sifate Allah. Wal izal lan sifat menang, wal istighna lan sifat supi. Niku. Nah, karo-karone baik iku pemberian maupun pencegahan atok maupun manfu bahwa mengkau tahu Allah pikulin dalika ing dalam saben-saben mungkono-mungkono atok utawa manaan air fikil tal halata ini tersing dalam iki-iki sifat totingkan loro iku muta'arifun ilaika baik diwujudna tekala memberi maupun tekala tidak memberi iku sejatinya Allah menampakkan diri mengenalkan diri ilaika marang diro. Iki Allah menampakkan diri mengenalkan diri nang awakmu. Wa aimuk bilun tegese madhep alaika ing atase sira. Nalika Allah paring jane Allah iku madhep ning awakmu. Nalika Allah nyegah Allah iku madhep ning awakmu. Jane ngono to mak kita respon balike sing sering kleru. Sing sering kleru. Dadi kaya sing kita ngene kok. Sing nata apa lan tak beli. Iso to ning ngene iki. Ana kuli bangunan kerja ning ngisor. Lah ana atasane mandore kepoloe iku nang ndukur. Bener. Lantai pitu to lantai kelas ana. Lah karepe iku jane sing ndukur karepe kepengin nyeluk. Nang ngene, kepengin nyeluk. Kuli yo nang ngisor iko, mergo yo mesti dicelok yo nang butuhan. Ya pi dipengap moe gak oleh. Iki carane oleh e boy iki. Jajal diuntali duit logam atusan. Tik. Data apa duit. Cipe sembuh sak terus ada gak. Buka mikir ring. Apa ya ring untali. Jadi sih nyeluk, kok gak kering buat kong ini ya. Saja gak ganti nih. Tidak atusan ewu. Dibungkus plastik. Karena kan masih abad yang tenang. Tik letak. Gak ngereken mana. Gak ngereken mana. Kira-kira hari ini gak ganteng waktu. Ganteng duit gak kerosong. Tiba-tiba ganteng waktu. Setelah kena gasi. Nolek lagi. Duh. Kek mau diceluk gak noleh. Oh, sampai yang tadi kiwau. Iki justru sing berhasil ternyata diantem watu. Diantem duwe gak reken. Jadi ternyata sing menguntungkan dirinya adalah diantem watu dalam hal ini. Oh gak diantem duwe. Iki tujuannya apa? Mandiri kepengen kenal. Menampakkan bahwa ada sesuatu perlu manggil awakmu. Mati panggil kok ya gak. Sehingga sejatinya persoalannya bukan pada pemberian atau tidak pemberiannya. Oka kok dihantem duit kok dihantem waktu ini duduk. Madepi. Nah ini madepi. Cuma kadang-kadang memang duduk dihantem waktu kerasa temeng lagi madep. Itu terkadang. Lainnya kapannya ini kalau dibanding-banding kepala dihantem waktu katanya dihantem duit. Ya kan ngerti marah. Jadi persoalannya bukan al-apa atau al-manu sekarang. Tapi kedua-duanya sebenarnya itu wasilah media yang dijadikan Allah untuk memperlihatkan Allah kepadamu. Ayamu bilun tuksi madep alaikai ngatasi siro wa muridun lan ngarepke mingkar sama siro. Ngarepake antaribau yang tau kenal siro ing Allah. Diberi atau tidak diberi itu sebenarnya merupakan wasilah instrumen yang dijadikan oleh Allah untuk memperkenalkan diri kepadamu agar kamu kenal. Mana? Agar kamu kenal. Sebab kalau Allah tidak mengenalkan diri, gak mungkin kamu bisa kenal Allah. Piye carane? Gak mungkin. D belum sampai urusan Allah yang Maha Agung, urusan kepangkatan-kepangkatan duniawi mawon. Nek kapan kepingin kenal dimulai dari bawah ke atas di betapa susahnya. Tapi nek wong sing dukur ra mengisor niku nggih di masa Allah. Kula mengke kula terangaken mantan ngaji wingi pas ngaji malam Sabtu niku. Niku HP kula nenten bel masuk, rek teng dicet. Mboten direken kali anak kula. Tibake enten sakat masuk. Di sini ya, ngapunten yai kula Saifullah Yusuf. Pohon harus ingat yang S. Saifullah Yusuf, upanya juga di nomor. Juga kepengen kenal. Tak jernai, orang jernih di SMS, mantap ngaji kula buka. Kula bales sih, ini kurs ngapunten, kula tersebut nambil bar ngaji, wonten wigatos, tanda tanya. Berhenti jawab, jam 11.5 menit di telepon. Ya ibarat orang kecil, warga NU yang tidak ada apa-apanya. Ya terus, oh gak mungkin orang kepengen kenal ketua karteker. Jadi itu sekarang karteker berjalan umur sih. Jadi sambung dan berkelanjutan sing mungkin supaya sampean juga penasaran, insya Allah mungkin kula kandhani. Jadi pemberian maupun pencegahan itu sebenarnya instrumen dari Allah yang digunakan untuk Allah memperkenalkan diri kepada kita agar kita mengenali Allah. Mergane Allah gak memperkenalki, Allah gak muta'arif, gak mungkin kita bisa kenal. Fa inna waqida karahatane wong suci minasawa kita. Salah satu dari kita aja contohnya. Iku ida rotan alikane karep sapa wahid aya arifau yen tau mengenal. Sapa wahid ayak ribau yang tau ngenali ing wakit sopo gairu huliani wakit fa ima ayun ima alaihi mongko onok kalani yang tau aweh nikmat sopo wakit alaihi ngatasi gair wa ima ayu akibau lan onok kalani yang tau nyekso sopo wakit ing gair. Di antara kita raja kalau ingin mengenal kepada yang lain juga caranya bisa memberi, bisa betul memberi. Caranya mengenal kadang-kadang ya, disikut disik, baru disikut sopo ya, noleh, sambung kenal. Anak kalau ini, diparingi, ngopi bareng, rokokan bareng. Ana kalane modele gak paring, tapi modele anu dijejeg sikile. Terus anu. Tapi sejatine fakul min huma mongko teh saben-saben siji min huma sangka karone in'am karo iqab. Ayun ima utawa ayu akibah iku sababun sabab fi ma'rifati dalikal ghair. Ing dalam mengenali mengkono-kono wong liya mau marak wan wakit mau. Allah sudah begitu. Aja kok diparingi ora gelem syukur, gak diparingi ngremeng. Ngaten, diparingi gak diparingi iku bagian dari skenario Allah untuk mengenalkan dirimu. Ngaten. Makanya nek kapan donga terus rasane orang diparingi ya pancen sing maringi Gusti Allah kok. Kita gak urusan paring peparing, kita ku urusane donga. Kita urusane minta. Urusan memberi kan urusan sama. Selesai masalah. Wa mubilul lan madhep diwujudi lebi kelan wujute sifat welase Allah alaikae ngatasé sira. Allah memperkenalkan diri kepadamu dan Allah menghadap dengan wujud sifat kasih sayangnya kepadamu. Li'anna musyahadataka karena temene kesaksian sira uli ningali sira li sifati birri marang pira-pira sifat bagusi Allah wa qahri lan sifat welase sifat meksane Allah. Kesadaranmu terhadap sifat kasih sayangnya Allah, sifat kohari Allah, iku merupakan lutfun alimun, kalasan sing agung min usaha Allah. Kesadaran bahwa Allah maha kasih sayang, bukti ini awak dewi sing akeh maksiati ku isu diparingi sing ditulungi. Kesadaran akan sifat kohari Allah, dengan sifat kohar Allah wis toh manusia, manusia iku budine kaya ulat apa angin paribasane sirah dari sikil, sikil dari sirah. Nek Allah gak perkenan mari gak pira oleh kohar. Kesadaran terhadap seperti itu sebenarnya lupun andi menhu iku kawelasan sing agung songkong ngertane Gusti Allah maringi kesadaran iku. Bahkan nek wingi jalar robuna nika buatan mungkin kaula itu mindak kebagusan taat ibadah itu arti ganjarannya ngenteni besok-besok saiki kuwi ana cuma kan gak pati bisa ngerasa buatan wong duduk Gusti Allah wae misalnya ana wong mempekerjakan orang ngono ya kerja wis mari bayaran durung wae ya ora pantes apa mana sih memperkerjakan Allah lah kok wis sing kerja wis tanda kok bayarannya dulu itu gak mungkin itu gak mungkin ya paling gak perskot itu wis lah kesenangan dunia lah perskot kontane besok gak mungkin itu sing jalar gunawi Allah memperlakukan kita secara nakdan tapi kok Allah balas sih karena si atan itu gak mungkin. Allah maha agung sama sifat ngono iku. Ya cuma pancene pemberian yang sekarang iku sering kali enggak kepikir. Nah, oleh tak kepikir juga hatinya ketutup. Ditutupi apa? Ditutupi nafsu. Li anna musyahadata kali sifat ibri wa qari lutfun alimun minhu subhanahu wa ta'ala wa ni'matun minhu lan kenikmatan sangka Allah alaika ing atase sira. Mula sapa iku fayan bangi mongko prayoga langkah kebi sira apa antas kurawu alaiha mensyukuri sira ing Allah alaiha ing atase nikmat mau wal hasilu ta hasile iku ana naskah sing annal matluba wal hasilu ta hasile iku annal matluba sak temene kang den supre minal ubadi sangka kawula iku ayak ribu maulahum ngenali sapa ubad maulahum ing bendarane makrifat niku aja nganti kita gak kenal Gusti Allah. Awal wajibin alal insani makrifatul ilahi bistiqoni jari kita lupa. Justru kewajiban pertama yang harus diayahi oleh manusia itu kudu mengenali Allah kelawan yakin. Iku tuntutane. Sing dipurih ngeniku, gak neko-neko. Hasile sing dituntut saka kawula sing ibadah iki bisa mengenali nang Allah. Dikenali bima kelawan barang wa kang utawi maula iku alihi ngatasi ma tentu dikenali sesuai dengan sifat-sifat Allah itu sendiri minah sifatil aliyati nyatanya sifat-sifat sing luhur wal asma'il husna lan bira-bira asma kan bagus niku carane wala sabila lan ora ana dalan iku maujud lahum kanggone ubat ila marifati marang mengenal Allah illa bita'arufihi kejaba kelawan mengenalkannya Allah lahum marang ibad. Nah, mengenal Allah itu enggak mudah. Kalau Allah tidak menampakkan, memperkenalkan dirinya kepada hambanya, ya susah. Ngerti? Susah. Kita mungkin ngaku kenal, tapi apakah pengenalan kita ini betul direspon bahwa yang kita kenali dia juga mengenali kita? Niku sing gak iso jawab. Sing gak iso jawab niku. Nek sekedar ngaku nggih rada gampang. Aku kenal karo si Pulan, aku kenal karo si Pulan. Masalahe Pulan apa ya kenal ngawakmu? Bariku. Iku sing kiranan. Wala samila lalu mila marifati lapi ta'arufihi kejebo kelawan ta'arufi Allah lalu marang ubah. Nah ta'arufi Allah iya caranya wa ta'arufuhu tai ta'arufi Allah lalu marang ubah iku innama yakunu sak temennya ono apa ta'aruf iku bima kelawan barang yanjiluhu kang nurunaken sapala ing mabihim kelawan ibad minan nawazili nyatane piro-piro bilahi. Lho terkadang carane Gusti Allah mengenalkan kepada hambanya iku diparingi model-model bawa. Niku wau, mergo nek diuntali duit ngono, dijipak, jipe gak ngurus apa sing sing muntal no, tapi barang diuntali ganden, kewetak kene patah ini, kerasa temeng lo baru noleh, tiba ya jadi sing kono balik-balik tak bengok gak noleh diuntali duit di jipe duit to kerasa no kan jadi ganden itu rasa no, oh mungkin ngapunten lo, betul ngapunten nih jadi terkadang ta'arufin model seperti itu. Ta'arufin itu model seperti itu. Wa yuridu alaihim lanaka akan Allah imma alaihim mengatasi imbat minal akami sama piro-piro hukum. Allah nurunakan nyampe akan piro-piro ketetapan hukum. Baik hukum niku cocok karo kesenengane abad salahun kana podogo ono apa hukmu hukum iku muwafikon nyocoki litok iye maring watai ibad kaya duit mamu wawah utawi hukum si muwafik iku al-itok pemberian awmu khalifan utawa nulayani lahu maring maring tobe iso ke hukum si diwehna iku rupa barang si nyenengke berupa pemberian. Kok ana duit lugur sampe sapa? Gak mungkin lah duit lugur dhewe mencen sing luguri. Lah nek lugurna duit ning arepku ku mesti duwe karep iki delok sret sapa ya iki lho nyawang sing anu nyawang sing ngene iki bae. Dan utawa yang mukhalifan gak cocok karo karepe atine. Iki lha opo? Nek kerjaan ana wong iki wawaw remu khalif ku almanku kan cegah faman kana arifan birobihi faman nongko tali wong iku kana lamunono sopaman iku arifan mengenali birobihi kelawan pangeran iman walam yastadrikhu haldu nafsihi lan ora ngentek akan iso dimanani ora menenggelamkan ingman apa haddu nafsihi kepentingan nafsune. Barang siapa yang mengenali Tuhannya dan tidak tenggelam dengan kepentingan nafsunya, mongko jawabe lam yufarik mongko rambeda no sopeman bainal ato antara pemberian walman ilan pancegahan. Nek ije beda no nek diparingi seneng, nek gak diparingi gremeng, iku berarti cek tenggelam kepentingan nafsu. Betul. Tapi nek mengenali Allah, mengenal kepada Allah, dia tidak tenggelam dengan kepentingan nafsu, enggak beda itu, diberi enggak diberi enggak beda. Malah kadang-kadang enggak diberi ku merasa tersanjung. Enggak diberi ku merasa tertanjung. Orang diberi kok malah tersanjung. Itu bisa terjadi. Jadi paling enggak lam yufarik baina atau wal man'i. Enggak beda no antara yang diparingi maupun enggak diparingi. Lalu kaki banyak nih orang poli anak ulang kerak temenin saben-saben si timin huma sawa antok lan manu lahu bagi mani utori kundalan tuas silu kan nyampe akan opo torik ingman ila marifati sifati maring ngawrui sifat-sifati Allah albariya dikang bagus minan judi nyatan sifat lomo wanakwilan sepadanya jud wal kohriyati lan sifat-sifat kang bongso kohriya diparingi iso mengantarkan pemahaman tentang sifati Allah sing maha lumo, enggak diparingi iso mengantarkan sebuah pemahaman yang Allah iku maha kohar. Lah gak diparingi ya urung pancene maha peparing Gusti Allah, lah Gusti Allah iku nindakake apa ning dikersakno, nek gak dikersakno nah arepe apa? Kawis sumelah atine. Jadi gak beda niku. Wa hadza utawi iki ku min jumlati fakhi ba fil fahmi. Mutai mengkono-mengkono pangerten iki mau iku min jumlati fakhi ba fil fahmi termasuk jumlahe kebukae pintu pemahaman filman ing dalem soal cinegae peparing kamamara. Pun napa sak niki rata-rata kok tiyang niku nek gak diparingi niku ngremeng jengkel sakit rasanya tapi nek diparingi seneng lho oleh duwe rasa ngono sebab e inama yu'limu kalmanu sak temene nglarakno ing sira po almanu kan cegahe peparing ayuhal murid lek awakmu gak diparingi Gusti Allah kok rasane ngetem iku mergoli adami fahmi kan krono oranane pahamane siro anilah sangka Allah bihi ing dalem manu ayati halil mani tegri tingkah disegah niki iku mergoli awakmu gak paham wae masalahe ya mergoli ora paham iku dadi banjur naliko gak diparingi mbetem mbekokok manu jadi Zainuddin MZ kayak Bimo nyari setoran monyong mereka tipar ini bergogok mereka orang memahami tentang hakikat man'u itu sampai Allah itu ya apa ayfi hal man'i itlau fataha laka babul fahmi lamun dibuka futihah laka ketujuhu babul fahmi pintu pemahaman kina idin nalikani iki manku latala zatta mongko yekting rasa enak sirobi kelan manku enak ora diparingi apa-apa kok enak mergo nek gak diparingi apa-apa ya gak bakal apa-apa kan yen nek diparingi apa-apa polahe kudu apa-apa jadi kan paling enak gak lah apa-apa daripada apa-apa nek paham latala adat tadi famin jumlatil fahmi bilmati mongko iku setengah saking jumlahe pemahaman filman ing dalam manu antuk hima yang tau paham sirone anau sakbeni Allah iku yuridu ngersaake sapa Allah bidali kalman ikalawan mungkono-mungkono panyegah Allah ngersakno ayu lafikoka yento paring pitulung sapa Allah ing sira bibabihi paring ayu wafikuka yuwafikoka anu niku wafako wafako bibabihi bareng maksudnya ngeten Allah pare Allah ngertakaken bidari kalman ingkang pun manku ayu iku kok dhisik bae wa qofa ngelem nawi nggih nek wa faqa lan mau nek aku dhisik ayu yu kifaka yen to nglerekaken utawa ngadegaken Allah ing sira ditekno bi babi ana ing lawang rahmati Allah wa yu'li kokalan gantungakan Allah ing siro bihi kalawan bab wa tasiro landadi siro iku min jumlah di ahbabihi setengah saking jumlahi piro-piro kekasih Allah. Jadi ngeten apa-apa gak diparingi kok man'u yang diparingi ya Allah tujuannya supaya awakmu kunduk kuno terus nek diparingi sampai lu monggo tapi kutolong ngerakno arek iki cek ning kene terus. Iku yuki faka bibadi. Ning kene terus dalam posisi minta, dalam posisi nyuwun dan terus nyuwun mergo pancen durung diparingi. Lah nek kapan terus nyuwun dan nyuwun, minta dan minta berhenti di pintu rahmat Allah, maka dia menjadi kekasih Gusti Allah. Lah, bukankah ini sesuatu yang sangat sangat menguntungkan? Daripada diberi terus pergi belum tentu nanti disapa kembali. Iki nek tengene risalah kufariyah niku wonten anu enten hadis sing nerangno sak temene kawula niku ana sing donga nang Gusti Allah tapi Gusti Allah mboten berkenan. Terus lho malaikat Jibril ndang weni wong iki. Mereka aku sebel rumah no berdalu itu tenang wes dan tenang wes ketika ya sambean anak wong ngamen durung lah lagu situ lah keceng ceng ceng ceng pasti bengi tenang ningkre soalnya suarane tak singgung lah anak sing nyanyi sak lagu gak diparingi tertambah maneh malah disenengi gak ya ya sengaja gak diparingi padahal lagunya ku nyeneng nih lah wong ya ribet apa no akhirnya jadi kekasih ya malah sing ngono kok ibarat kok amen ya ana sing kawula ndonga nang Gusti Allah Gusti Allah demen nang kamu iku malaikat Jibril dipanggil, "Hei Jibril, aja diparingi dhisik, aku seneng ngrungokno suarane iku." Dadi ngaten. Iku sarane memahami tentang manu kaya ngoten. Dadi kok gak kok ati nonton-nonton ning Gusti Allah karepe piye to ya, ning Gusti Allah karepe piye. Fa inna ru sakmene Allah iku ila habba abdan nalikane mencintai sapa Allah abdan ing kawula hamma dunya mongko nglarang sapa Allah ing abet ang dunya ing dunya Gusti Allah nek mencintai kawulane iku kawulane iku gak pati di gak pati diakorno karo dunya aja akorno men-men lek dunya iku. Wamin jumlah tilan itu setengah sayang jumlahnya fahmu bin mani antab hama yang tau mahami siroh ni anna usak temani Allah itu salaka ngambahake sopo Allah ngambahake bika kelawat jiro salaka bika maslakal mukorobin anna usak temani Allah itu salaka ngambahake sopo Allah bika kelawan siro, bika polaka, bika ya maslakal mukorobin inggon lakune wong-wong kang keparek. Nah, setengah saya memahami man'u maneh awakmu kudu paham nek kapan awakmu gak diparingi dening Allah ditegahiku berarti Allah memperlakukan kamu itu pada jalur orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wong-wong sing kepareng nang ngono rata-rata ngono. Ngene lho. Kama kaya barang warodakan teko apa ma anil fundel sebab al fundel bin iya. Anau sak temen pundel beniat iku kana ono sapa pundel iku ya guru matur sapa pundel matur ini ilahi ajak tani wa ajak ta'iyahi ilahi joko ngiram dalem ajak tani nuruwekne penjenengan ing kula membikin lapar ya nuruwekne nggawe luwe panjenengan ing kula wa ajak ta'iyali lan ngluwekaken panjenengan ing keluarga kula nyambut gawe ning omah ana keluarga sing kudu dinafkahi telung dina ora oleh kaya apa-apa blas sehingga dhewe lapar keluarga dene omah kelaparan wa a'raitani lan mudani nulis itu aja mudani udo nelanjangi jenengan ing kula wa akraita lan nelanjangi jenengan iyali ing keluarga kula pakaian gak duwe salin mangan gak ana sing dipangan pakaian gak ana sing digawe salin. Lha iku pundel beniat matur ngene, wa inna ma ta'alu hadza bi khawasi badika. Saestune agawe panjenengan hadza ing iki ajak tani dan seterusnya bi khawasi badika kelawan pilihane pira-pira kanggo panjenengan. Niki sing pantes ngoten lak kaula-kaula pilihan panjenengan Gusti sing pernah paringi kondisi kaya ngeten. Lah kok kula pengen perlakukan ngeten iki sebab napa? Sebab napa niku mempertanyakan sisi kelayakane. Sejatosipun boten pantes kula niki. Wong kalon bagi kaula pengen sing boten pilihan. Kaula panjenengan ingkang tiwaran-tiwaran, tapi kok pengen perlakukan kaya ngeten. Syukure ku malah ngono. Malah ngono. Jadi nyambut gawe gak untuk kaya mulih ning omah durung ana panganan. Lampu dipetengi mergo pancen gak duwe pakaian. Lho, ngono iku sambate ya Allah. Kula kok pengen perlakukan semulya niki. Niki perlakuan sing biasanipun pengen terapakan dhateng kawula-kawula pilihan panjenengan. Lah kula kok pengen perlakukan ngeten niki. Kula ini gajah amal nopo sing perjalanan anggap buatan kok meratapi menyesali tapi justru mempertanyakan pemberian sehebat ini sebenarnya apa dengan itu itu pundel dunia. Lan cerita-ceritanya ulama-ulama al-arif bilah kata sehingga ini walaupun kita kepa ini buatan siap. Boten siap. Nah, karena kita boten siap niki nggih kali Allah Taala nggih boten diperlakukan ngeten. Wong ora siap. Timbangane kok malah kakaru-karuan. Ngeten. Sapa sing siap kira-kira? Tan, tan iki apa? Cita-cita ae. Sedapak santai ya, nanti moto ini juga siap. Subhanallah. Niki pundel niat kaya ngaten tadi. Fa bi ayyi sababin astaujibu minka hadza. Mongko kelawan ngene sebab astaujibu amrih nyebabaken kula minka saing panjenengan hadza ing iki khawas. Ai min amal biri disebut pro amal bagus nopo. Wal khairun fi amal bagus nopo. Kok kula panjenengan perlakukan kados kaula-kaula panjenengan sing terpilih. Terus wa min jumlatilah iku setengahane jumlahe fahmu memahami tentang arti man'u. Anta fahma yang to memahami sira nek ana dunya faniatun tak temune dunya iku entek. Bakal sirna dunya niki bakal sirna. Waladatu wa ta'ina itu namun takon diatun itu mandek, berakhir. Landate donya ku berakhir. Enake sate jen tenggorokan, nek weteng padha wae kaliyan. Enak donya apa wae lah. Nah, banjur fatah roku mengko bungah sira bima kelapan barang udhuhira kang den simpen apa malaka untuk sira fil akhirat ing dalem akhirat. Ngaten. Dadi lek kapan anu ya. Wong dunya iku sifate sirna. Lajake dunya ya terbatas. Jadi ora apa-apa. Toh engko simpenan iku dibuka ana ing akhirat. Ngaten. Cuma nggih inti pemahaman ngeten iki sipate ke dalam nggih. Mergo iki pancen media untuk mulo menahati. Mboten kok keluar. Nek keluar iki sampean gawe nggih, itulah sebabnya kemudian tasawuf dianggap penghambat kemajuan ku yo. Mergo nerakno yo gak tradikane ngati ta iki anu metu. Jadi muni ngene. Rugi dunia gak dadi apa. Rugi akhirat bekas di bawah di kayak bujen mana? Di kayak bujen akhirnya ya di pantai karo kapitalis. Eh ngaten. Jadi ku ke dalam nih sejak ini. Iki ke dalam. Ojo disuarakan keluar. Anak sing memahami bahwa alam aku diri turun sampai kok kotor bedam apa itu bener. Pujen pujen yang langgar-langgar desa ya. Antara lain gubahan sakire niku rugi dunia gak jadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, rugi dunia gak jadi apa. Krana rugi dunia rumoso gak jadi apa ya, akhirnya diperlakukan pihak lain rugi ya, yang terima wae dirugek-rugekno. Nah kalau ini yang terjadi, maka kemudian ada klaim tasawuf itu termasuk menghambat kemajuan. Nah agar klaim ini bisa kita jawab dan kita hindari, sebenarnya memahami tentang manu ini tadi untuk ke dalam, untuk ke dalam, untuk memanage hati kita supaya enggak timbul suudzon nang Gusti Allah. Dene keluar, ngaten nggih, dene keluar. Ya tetap mengikuti aturan-aturan lahiriah sing ketok. Ngaten. Makanya nggih, wong tasawuf wong toreko uga dilarang duwe mall, duwe perusahaan, mboten dilarang niku. Habib Lutfi itu mau memprakarsai gerakan-gerakan ekonomi sing mboten namung kelas bawah. Tempat Pekalongan niku wonten tempat pusat pembelanjaan besar itu dikuasai oleh orang-orang mereka. Ya orang kok berarti mengajarkan kubut dunia boten. Ya tetap melarang wanti-wanti kubut dunia, tapi gerakan-gerakan lahiriah niku mengimbangi. Wong-wong sing seolah-olah ahli dunia begitu. Artine iki papang iki. Pantapa ku bima ada utuhi roh kafil akhirah ilang dari tadi. Bima nyatane barang yang takukan bakal buka sopo Allah bi kelawan ma ala qalbil murid ing atase atine wong kang karep marang Allah asal dipikan temen. Fa ida fatahana lekane wis buka sopo Allah ali ngatasi murid dalika ing mungkon-mungkon babul fahmi. Talazada mongko krasa enak sopo murid bil manhi kelawan dicegahe pepangring ing sarene krasa enak fa adal manku ainal ato mongko bali sapa alaman ku kacegah pencegahannya ku bali ainal atop dadi kenyataannya peparing jadi al manku ainul atop pencegahan itu justru menjadi hakikat pemberian. Rubama fatahalaka babat ta'at wama fatahalaka babal qabul. Terkadang mus buka Allah laka marang sira babat ta'at ing pintu ta'at. Tapi wama fataha lan durung buka sapa Allah laka marang sira babal qabul ing lawan ketrima. Yang kita tahu kita sudah dibukakan pintu to'at oleh Allah, terbukti kita bisa masuk lewat pintu itu, pintu to'at. Di sini perintah no, kita lakoni, di sini dicegah, kita tinggal. Itu berarti Allah yang membukakan pada kita pintu namanya babu to'at. Cuma yang belum dibukakan oleh Allah itu babul kobulnya, pintu diterimane amal niku, to'at niku, niku sing dereng dibuka. Memang sengaja dirahasiakan oleh Allah, gak mungkin Allah maringi bocoran niku. Nek sampean diparingi bocoran, ecung amal niku wis diterima Gusti Allah, mesti lengah. Mesti sembrono. Ngaten lho, nek ana bocoran tentang keterimane niku. Ngaten. Syarat-syarat keterima mungkin bisa diformat syarat-syarat keterima tenggene kitab sulan taufik niku enten namine syurutul qabul diambing syartu sihati sholat ana syartu qabuli sholat panganane kudu halal lakonane ikhlas dan seterusnya seterusnya itu bagaimanapun hanya berbagai ketentuan-ketentuan normatif sing kudu dilakoni, nek wis dilakoni apa mesti diterima? Mesti niku wajib durung. Mergo panjenengan Gusti Allah dereng buka pintu kabul. Al-idhofah ta idhofah fihi ma ing dalam karone lafat babu to'ah karo babul kabul iku bayaniyatun diarani bayaniyah. Jadi nek bayaniyah ngene manane? Terkadang wis buka Allah langkah marisiro babat to'at ing pintu yoiku rupane to'at. Tapi wama fatahat durung buka Allah langkah marisiro babat kabul pintu yoiku pintu keterima. Bayaniya awamini indopatil musababah ilil musabah utawa termasuk jenis mundofke musababah marang musabah. Allah wis buka marang siliramu to'at kang den ibaratake disrupake balik lah pintu, tapi Allah durung buka marang siliramu keterima, keterima itu to'at sing disrupake barek pintu. Dan bahkan warubama kondo terkadang mutus sapa Allah alaika ing atase sira bindan bikelawan dosa, tapi ternyata pakana mongko ana apa dan bu iku sababan dari sebab fil usul ing dalem tumeka marang Gusti Allah iku iso. Bisa terjadi loh, bisa terjadi Allah Ta'ala netepakan laku dosa maring awakmu, tapi laku dosa itu ternyata iso nggawa mengantarkan awakmu usul nang Allah. Dan gak laku to'at sing iso mengantarkan usul nang Allah, justru laku dosa. Makanya ya kita sing wis diparingi Allah Ta'ala pintu to'at, ojo gampang ngece menghina wong sing lagi tandang dosa. Walaupun kita tidak boleh ngagung ke laku dosa. Ngoten. Nanti wong sing laku dosa terus sampean anggap jijik, najis, jember. Weh, sing kene suci. Wah, itu bisa-bisa engko dunia menjadi terbalik. Ya. Sing ketoke berlumuran dosa tapi tumbuh rasa kesadaran tang hina dina dan kemudian meratapi kepada Allah akhirnya diterima taubaté. Sementara sing sok suci iki mau tumbuh rasa sombong akhirnya amali gak diterima. Bisa uga ngono. Makanya ya semua harus kita anggap teman, ngono. Iki bagi kita sebenarnya kalau sampun berinteraksi sosial di masyarakat, insya Allah gampang ketemu. Nek ijen ing pondok, lha wong jenenge ini pondok ya kabeh ya sak ngono iku. Di konek sistem ora ana ning pondok iku dadak kotoran karo elek. Umpamane ning ngono kuwi apik kabeh. Sing elek-elek karo apik. Tapi nek wis ning ngono pondok sing jenenge masyarakat, ya ketemu macam-macamnya. Amin kula. Sebenarnya tasawuf memberikan bekal kepada kita untuk bisa bermuasyarah kepada mereka. Bermuasyarah kepada mereka dengan porsi-porsi yang terukur, tentu saja porsi-porsi yang terukur. Makanya saya kaget nek sapa Yai Hamim Sajuli, Allah yarham, gitu. Kiai sing suka bergaul karo wong-wong sing bangsa gak genah-genah. Ariku enten malih, tapi sampun pada wafat niku tengene langsung niku enten Mbak Ambali. Marisa santrine jak lumayan to rumah. Jak nindi. Tiba ini gane kuburan Surabaya sing gane wong dekaan niku. Bungkul. Ya niku terus kadang dalan Diponegoro dan Tronggoro gane pitam-pitam. Ning kono leren, ngajak-ajak kan. Goyong mutu niku. Mutu. Nanti Pak Yai, sama ini kini wajib. Dari sentuhan-sentuhan seperti itu ada di antara mereka yang kemudian tumbuh kesadaran tentang laku-laku maksiat mau. Enggak dianggap jijik, najis. Mereka yang nganggap jijik, nganggap najis, supaya kalau nganggap dewe suci. Baik, cuma ya enggak gampang banyak ini. Warubama konto aleka bidan bi pakana sababan bil usul wadhalika utai sababe jelasin ini anako atas akterni to'at iku kotu korinuha terkadang barengi ing to'at opo afatun afat, afat itu semacam merem kodi atun kan nacataken fil ikhlasi ing dalam laku ikhlas biha ing dalam to'at. Terkadang to'at itu kebarengan wereng afat yang bisa merusak keikhlasan. Kalau ijab boleh sifat ijab, gawok-gawoke biar kelawan to'ate. Waktimadun dan iktimad nyagerno alih yang ngatasi to'ate. Wah, aku to'atku sanu segini. Waktikoriman lan ngino uwong lam yap alha kang gak ngelakoriman ing to'at. Opo siriko ibu loh merasa bahwa dirinya sudah melakukan to'at, merasa dari to'at itu jaga no betul, memandang wong sing durung lakoni dipandang hina. Wadhalika mani'un min qabuli, ya justru sing kaya ngene iki mani'un iku nyegah. Wadhalika temkon-kono ijab, iktimat, ikhtikor iku mani'un nyegah min qabuli sampun diterimane to'at. Wadhalika mani'un min qabuliha. Ya kok dicetak ulang ya kok. Iya. Iya wis antepen iku dobelan. Sementara wandan budaya dosa iku kotuk yukarinu kadang-kadang barengi ing dosa apa al-iltija'u in Allah. Sifat ngungsi marang Allah. Wal iktidar ilaihi lan jaluk sepura marang Allah. Wakti kori nafsihi lan rumangsa ina ing awake wong. Wa takdimuman lan ngagungno wong lan yap alukan kang nglakoni sapa man ing dandu. Dengan dosa yang kebetulan melahirkan sifat iltija ila Allah, njaluk ngepuro rumangsa hina, memandang orang lain yang tidak berbuat dosa begitu takdim. Lho, sing kaya ngono iku justru fayakunu mongko ana padha lika mongkon-mongkono iltija sababan iku sabab bi mafiratillah ing dalam pangapurane Allah lalu maring man wa usulilan usulew man ilaih maring Allah Nah, oleh karena itu fayang bangi mongko sebaiknya ala yang duro yang tau orang yang ngali sopo ala bukaulo ila sumaril asya maring gambare bro perkoro kapan gambar duro ini tok gambar sama ojo bal ila hako ikiha balik maring hakikate asya. Dengan demikian fayakoku mongko fayukoku mongko den medeni apa ingkana lamunana sopa abadiku mungkini anwong sing taat wayajulan berharap sopa abad ingkana lamunana sopa abadiku asian wongkan maksiat suma aldo hamong konjun memperjelas sopa al-musoni bumba musonet makna hadil kali hikmah ini kiki makna ini hikmah dikolitan dari musonet maksiatun aurasat nilan wakti koron khairun min ta'atin awrasat izan wastibakon utawi kemaksiatan awrasat kan lahirakan apa maksiat dilan wakti koron yang sifat asar lan ino khairun ikuli bagus min ta'atin katimang ta'at awrasat kan lahirake apa ta'at izan wastibakon yang sifat sombong gemedi lan kesombongan kemaksiatan yang membuahkan sifat hina itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-'azhim al-maktub min nuri wajhika al-mu'abbad ad-da'im al-baqi muqarrar fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Wa nas'aluka bi ismika al-'azhim al-waqi'i bi waqtatil ahad al-muta'ami wa tadrikan al-ghadab al-muqaddasi al-mulihad wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Anshallu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil hayatil nusur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan habitu fi kulubina iman watu habim dunia Al-Quran watu fahim menantin dunia ayat watu mati unabi asma kulubuan kalimat watu takum menabi anurang jannat wa merenaim wa nurana dunia wajibkan kalimah ala alihi wa sallam subhan wa putar bin jati amma yusifun wa sallam wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minha Ya Rasul Allah, ya Rasul Allah. Allah.